Tolongin saya dong. Saya kepengen menambah kekuatan untuk melawan si Jafar. Lu tuh udah bergaul sama gua ratusan tahun lu. Nggak tahu nama gua lu. Nama lu siapa sih? Tumik Bob. Susah banget nama lu. Kan panggilannya gua Roy. Dari Tumik Bob, jauh banget. Nggak apa-apa, yang penting kan panggilan. Jin Roy. Kamu mau kekuatan? Mau kekuatan untuk melawan si Jafar, Jin. Oke. Okay. Tumik Bob, Roy. Ikutin saya. Ibu. Bapak. Anak. Ayo. Ibu. Bapak. Anak. Tahu artinya? Apa? Tidak ada kesaktian yang paling sakti selain ibu bapak kita. Wow. Gitu. Minta doa sama ibu kamu. Ini jinnya soalnya udah insap. Iya, gua udah gak nyolong lagi sekarang kalau gak pepet. Sama aja dong, Jin. Baiklah kalau begitu, saya akan minta mohon kepada kamu tuh sebetulnya saya. Sudah sakti. Tinggal kamu bisa membawa ilmu kamu itu yang benar. Kamu tidak tahu kan siapa saya? Siapa kau sebenarnya? Aku bapakmu, nak. Saya pulang kalau begitu ya. Gak kuat saya kalau mijitin orang-orang begini. Terima kasih ya. Getrek semua. Ini sih. Ya. Enak juga tuh. Kamu mau lihat kekuatan aku? Mana? Wah. Jin. Jin. Pantesan, apes aku. Rasanya hancur. Oh gitu. Coba kalau sama ini. Ayo. Cek dulu. Iya. Pegang. Ini ada penunggunya. Aduh, ini ada penunggunya nih. Penunggu apa? Lu aja pukulnya gak kena. Tinggal pergi doang. Ya, ya. Kalau lu sakti, ngapain nyuruh gua? Gak ada yang... Kaya, makanya gak sehat. Aladin. Inilah saatnya saya membalas dendam sama kamu, sama jin kamu juga. Kamu pikir kamu sudah kuat? Iya. Sekarang saya sudah punya seperti kamu. Punya lampu ajaib juga. Sombong banget, Bu Jafar. Awas. Saya akan mengalahkan jin kamu. Mana bisa mengalahkan jin, ini tidak ada bisa mengalahkan. Yah! Lampunya Hello Kitty. Hello Kitty. Jago dalemannya. Baru Hello Kitty. Gua Hello Dangdut, gak sombong loh. Nanti baru tahu rasa kalau kamu sudah kalah, jin. Keluarkan, kalau memang kamu punya jin juga. Tapi jin saya bisa lebih jago. Rasain nih jin saya nih. Dari saya tadi rasain. Nggak ada kata-kata lain lu selain rasain. Nanti jin saya akan mengalahkan kamu. Apa yang mau dikalahkan? Ayo. Jin saya lebih jago. Sekarang gini, kalau memang jin lu bisa menaklukkan gua sampai nangis, lu kasih nih. Oke. Saksinya nih. Halo Mas Jin, Kuro. Keluar. Gagabe anak tuyo sering ngeyel. gembel, gue bagabel, anak tuyul sering ngewel. Please. Ini di saya. Bos kamu. Kamu bos aku. Iya. Kamu ngapain? Apa lagi bersih-bersihin rumah kamu panggil? Saya butuh pertolongan kamu. Karena saya dikalahin sama jin punya si Aladin. Jin? Iya. Jin perempuan gini mana bisa mengalahkan jin koplak ini? Jin. Hei, malah kabur. Aku nyerah. Sini dulu lah. Nyerah dari mana lu? Jin kekuatan lu kan ada di semua. Jin perempuan begini kan gampang. Kamu aduh masuk perempuan aja kalah. Aku takut sama dia. Jin. Belum juga berantem. Jin. Siapa? Siapa? Siapa lawan aku? Siapa? What am I going to do? What I can do anything. Lu inget itu gak? Sosis. Iya. Sosis. Suami sian istri? Iya. Lah urusan sama dia apa? Dia istri gua.